السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله juga berkata، وحقيق الأمر أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، طالب سائل. Hakikat perkara ini adalah bahwa seorang hamba mau tidak mau harus berdoa. Dia muftaqirun, perlu untuk meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bimbingan, minta petunjuk, minta hidayah, harus. Talibun sa'il, meminta kepada Allah, meratap, merayai kepada Allah Taala agar diberi hidayah. Fabidzikrillahi waliftiqari ilaihi yahdihi lahu wa yajullahu. Dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dengan meminta kepadanya, dengan kita merasa butuh kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan petunjuk, Allah akan berikan hidayah. Sebagaimana Rasulullah SAW menceritakan tentang Allah, namanya hadis Qudsi, hadis tetapi Rasulullah SAW berkata Allah berfirman, bahwa Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahdini fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat ucapan Allah ini. Ya ibadi, kullukum dhal illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian ini sesat kecuali yang aku berikan petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku. Disuruh untuk meminta kepada Allah petunjuk. Wa kama kana an-nabiyyu yaqul, dan sebagaimana Rasulullah pun berdoa meminta kepada Allah padahal beliau rasul. Bayangkan, rasul sudah diutus, sudah dipilih sebagai nabi, sebagai rasul yang terjaga, yang terjamin, yang ma'sum, tetapi toh tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tetap meminta hidayah. Di antara doa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ucapan beliau, Allahumma Rabb Jibrail wa Mikail wa Israfil, Fatir as-samawati wal-ard, Alim al-ghaib wasyahadah, anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idnik, innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya bahwa Nabi berdoa, ya Allah, penguasa Jibril dan Mikail dan juga penguasa Israfil, Fatir as-samawati wal ard, yang mengadakan, menciptakan langit-langit dan bumi, Alim al-ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib dan juga maha mengetahui apa yang nyata, anta tahkum bainal ibad fima ikhtalafu fihi minal haq, engkaulah yang memberikan petunjuk kepada para hamba kepada apa-apa yang mereka perselisihkan, ihdini lima ikhtalafa fihi minal haq biidznik, ya Allah, berilah petunjuk kepadaku pada apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran. Ikhwani fid din a'azakumullah, manusia berselisih mana yang hak, mana yang batil. Manusia berselisih mana jalan yang benar. Manusia masing-masing dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Kata Nasrani tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Kata Yahudi enggak ada yang masuk surga kecuali Yahudi. Kata yang lain juga sama demikian. Masing-masing meyakini dengan keyakinan sendiri-sendiri dan masing-masing merasa itu hak. Berselisih mereka. Maka kita berdoa, ya Rabbi, ya Rabbku, wahai Allah Subhanahu wa taala, berilah petunjuk kepadaku pada apa yang mereka perselisihkan. Berilah petunjuk kepada kami yang hak. Ikhwani fid din a'azakumullah, penting doa ini. Doa ini sangat-sangat penting. Jangan dengarkan ocehan kaum Nasrani, tuduhan-tuduhan orang-orang kafir yang berkata muslim ini itu masih belum yakin terhadap agamanya. Tuh buktinya, mereka masih cari kebenaran terus, masih doa terus, tunjuki kami, tunjuki kami, tunjuki kami. Berarti mereka belum dapat petunjuk, katanya. Kata Nasrani, kata Yahudi, kata orang-orang kafir, muslimin ini belum yakin dengan agamanya. Buktinya mereka selalu minta petunjuk, minta petunjuk. Jangan dengarkan ucapan mereka. Jangan dengarkan syubhat mereka. Karena mereka terlalu bodoh. Mereka tidak meyakini masalah qada wal qadar. Kalau saja mereka meyakini tentang takdir, mereka akan meratap kepada Allah, ya Allah, berilah petunjuk pada kami, pasti. Tapi mereka terlalu gede rasa bahwa saya sudah benar, kami sudah di atas hak. Akhirnya tidak merasa perlu untuk meminta, tidak merasa perlu untuk berdoa. Inilah kesalahan mereka. Maka jangan tiru kesalahan mereka, wahai kaum muslimin. Jangan ikuti kesesatan mereka, wahai kaum muslimin. Berdoalah selalu kepada Allah, ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ikhwani fid din a'azakumullah, Allah sebutkan dalam doa ini tiga golongan. Kita minta yang satu, kita menghindar dari yang dua. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka. Ini yang kita minta. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Berarti ringkasnya, jalan ini ada tiga. Walaupun kesesatan mungkin 73 golongan, bisa pecah lagi, menjadi berkeping-keping, menjadi sekian banyak aliran. Tetapi intinya tiga. Jalan yang lurus, jalan kebenaran. Jalan al-maghdubi alaihim, jalan orang-orang yang dimurkai. Yang Allah murka pada mereka. Waghdiballahu alaihim, wala'anahum, wa'addalahum jahannam. Allah murka pada mereka, Allah melaknat mereka, dan Allah SWT mempersiapkan bagi mereka jahannam. Dan yang ketiga, balun, orang-orang yang sesat. Apa perbedaan al-maghdubi alaihim dengan orang yang sesat? Pernah kita sampaikan di majelis ini. Mudah-mudahan masih ingat. Bahwa al-maghdubi alaihim adalah orang-orang yang sudah tahu kebenaran, tapi gak mau ngikut. Maka Allah murka pada mereka. Contohnya Yahudi. Sudah tahu kebenaran, tahu hak, tetapi untuk ngikut tidak. Malah Taurat mereka, mereka rubah, mereka ganti, mereka tambah, mereka kurangi. Kebenaran ada dalam kitab mereka, tetapi yuharrifunal kalima amma wadi'ih, mereka bolak-balikan kalimat dari tempat-tempatnya. Mereka rubah, yuharrifunal kalima amma wadi'ih. Mereka tahu kebenaran dalam Taurat mereka yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Tetapi mereka melemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitab mereka di belakang punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Undo ada dalam Taurat, padahal ada. Khana bin na'azukumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah murka pada mereka. Dan Allah melaknat mereka ala lisani Daud wa Sulaiman. Allah melaknat mereka melalui lisan para nabinya. Taib. Ini maghdubi alaihim. Orang-orang yang tahu kebenaran tapi justru menentang kebenaran. Tahu kebenaran tapi justru merubah, mengganti, menyembunyikan. Ha'ulail Yahud. Yahud dan yang semirip dengan Yahudi. Sedangkan yang kedua, ad-dallun adalah orang-orang yang salah jalan. Orang yang sesat. Pengennya benar. Pengen ikut jalan yang lurus. Tapi gak punya ilmu. Akhirnya sembarangan. Kayaknya ini benar. Kayaknya ini benar. Seperti ini hak. Seperti ini hak. Akhirnya sesat. Salah jalan. Tersesat. Dallun. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, jalannya orang yang punya ilmu tapi justru menentang ilmu, menjual agama dengan harga yang murah, menjual fatwa karena dunia. Ya Allah, jangan kami disesatkan seperti mereka. Bukan pula ad-dallin, ya Allah, jangan pula kami dijadikan orang-orang yang sesat, yang pengennya benar tapi salah. Beramal, beramal, beramal tanpa ilmu. Nasrani, beribadah. Jangan disangka tidak beribadah. Umar bin Khattab melihat pendeta di gerejanya berzikir, memuji Allah SWT, puji Tuhan, ya, tapi dengan bahasa mereka tentunya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan pada para sahabat, lihat orang itu yang sedang berzikir dengan tasbih itu. Itu yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Beramal tapi sia-sia. Kasian. Beramal tanpa ilmu akhirnya sia-sia. Bukan karena masalah memuji Tuhan, ya bukan. Tapi karena mereka meyakini keyakinan kafir, menganggap Allah punya anak. Atau menganggap Isa sebagai jelmaan Tuhan, atau menganggap na'udzubillah min dzalik, anggapan-anggapan kafir bahwasanya Allah punya anak, punya istri. Astagfirullah, astagfirullah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Jangan lupa bahwa Nasrani berkata seperti itu untuk membela Isa. Niatnya baik. Niatnya untuk membela seorang yang saleh, seorang yang beriman, bahkan seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam, dan ingin membela wanita yang suci yang bernama Maryam alaihi salam. Yahudi sebaliknya sudah tahu bahwa dia adalah seorang nabi yang mulia, tapi dicerca. Mana bapaknya? Hamil tanpa bapak kan berarti zina. Kalau zina berarti Isa anak zina. Dicerca oleh Yahudi. Sedangkan Nasrani ingin membelanya. Tidak. Isa adalah anak yang suci. Maryam juga wanita yang suci. Yang terjaga. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Kata Yahudi, terus mana? Bapaknya siapa? Akhirnya mereka berpikir. Tanpa ilmu. Tanpa bimbingan. Kalau Isa anak yang suci, lahir dari wanita yang suci, berarti bapaknya adalah yang maha suci. Astagfirullah. Kamurat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Tidaklah keluar dari mulut mereka kecuali kalimat besar, mengerikan. Mereka tidak berkata kecuali dusta, kata Allah. Kamurat kalimatan. Besar sekali kalimat yang keluar dari mulut mereka. Takadu samawati yatafattarna minku wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Ad'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata bahwa Allah punya anak. Astagfirullah. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Ad'u lirrahmani walada. Ini berbicara dengan kebodohan, beramal dengan kebodohan, mencari dengan kebodohan, akhirnya sesat. Maka kita meminta pada Allah, ya Allah, ihdina siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang punya ilmu, tapi justru menentang ilmu itu sendiri, merubahnya, menggantinya, seperti Yahudi. Jangan tunjuki kami ke jalan yang itu, ya Allah, tunjuki jalan yang lurus. Jangan seperti Nasrani, yang berbicara tanpa ilmu, berbuat tanpa ilmu, akhirnya kufur. Maka diberi hidayah kaum muslimin pada al-ilmu wal-amal. Berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal. Diajarkan oleh Allah, turunkan wahyunya min fawqi sab'i samawat. Allah turunkan ayatnya dari atas 7 lapis langit, dari atas arsy, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan kalimatnya mengajari bagaimana menjawab Yahudi tentang Isa alaihi salam. Inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kata Allah, permisalan Nabi Isa sama seperti Nabi Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Kenapa susah-susah nyari bapaknya siapa? Allah bisa menciptakan Adam. Siapa bapaknya Adam? Siapa ibunya Adam? Tanpa bapak, tanpa ibu. Allah bisa. Kenapa kalian gak cari bapak? Berarti bapak ibunya adalah Allah, begitu. Astagfirullah. Tidak. Kalian paham bahwa Adam diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun fayakun. Dengan kalimat jadilah, maka jadilah dia. Maka kata Allah, inna mathala Isa kamathali Adam. Permisalan Isa juga sama. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah jadikan, Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Artinya Allah maha kuasa untuk menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Bisa bagi Allah Ta'ala. Apalagi menciptakan Isa hanya tanpa bapak dari seorang ibu. Lebih bisa lagi. Allah tinggal katakan kun, maka hamilah Nabi. Hamilah Maryam alaihissalam. Selesai. Dan lam yamsasni basharun walam aku baghiya. Kata Maryam alaihissalam, aku tidak pernah disentuh laki-laki. Walam aku baghiya, dan aku bukan pelacur. Baik. Sadaqat. Dan dia benar. Allah uji dengan ujian yang berat. Allah uji pula masyarakatnya dengan ujian yang berat. Masyarakatnya bertanya, dari mana ini kau bisa begini ini? Wahai Maryam, ada apa denganmu? Kau bisa begini? Fa'asyarat ilaih. Maka Maryam hanya mengisyaratkan dengan tangannya, suruh tanya sendiri sama bayinya. Tanya sendiri. Kata mereka, kaifa ukallimu man kana fil mahdi sobiya? Bagaimana aku akan berbicara kepada sobiya, kepada bayi? Ternyata bayi itu berbicara, Isa alaihissalam. Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan. Khana fil na'azakumullah. Berbicara, aku adalah utusan Allah. Hamba Allah. Aku dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Ini Abdullah, hamba Allah, bukan anak Tuhan, bukan anak Allah. Jawabannya diajarkan oleh Allah, diberi petunjuk kaum muslimin. Jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani. Yahudi mencaci maki Isa, sedangkan Nasrani menuhankan Isa. Kaum muslimin dibimbing oleh Allah. Ini yang dikatakan diberi hidayah limakhtalafu fihi minal haq. Diberi hidayah pada apa yang mereka perselisihkan. Mereka saling bantah-membantah. Islam tengah-tengah di antara keduanya mendapatkan bimbingan dari Allah SWT bahwa permasalahan Isa seperti Adam diciptakan dengan kun. Jadilah, maka jadilah. Dari seorang ibu tanpa bapak. Dan bagi Allah mudah. Sedangkan Isa adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Ini sebagai contoh barakallahu fikum tentang hidayah. Dan hampir semua permasalahan agama mereka perselisihkan. Tapi Islam diberi hidayah Allah Ta'ala. Ke jalan yang lurus. Yang selalu berada di atas tengah-tengah antara ifrat dengan tafrit. Ekstrim kanan dengan ekstrim kiri. Yang ini berlebihan dalam mencaci maki sampai mencerca seorang nabi. Yang ini malah menuhankannya setinggi langit. Sampai dikatakan sebagai anak Tuhan, jelmaan Tuhan di akhir. Sedangkan kaum muslimin memuliakan Isa alaihissalam. Tetapi memuliakan sebagai nabi, sebagai rasul. Titik. Tidak lebih dari itu. Tidak menyatakan Tuhan atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan. Dan tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Walhamdulillah. Rabbil alamin. Qal fa'idha iftaqara al-abdu ilallah. Wa admana an-nazar fi kalamillah wa kalami rasulih. وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين إن فتح له طريق الهدى. Jika seorang hamba selalu meminta pada Allah, selalu merasa butuh pada bimbingan Allah, terus berdoa, terus meminta, kemudian admana an-nazar, kemudian mengulang-ulang penglihatannya, mempelajari ucapan Allah, mempelajari ucapan Rasulullah, mempelajari ucapan para sahabat, mempelajari ucapan para tabi'in, mempelajari ucapan-ucapan para a'immah, dan mendudukannya pada kedudukan yang semestinya. Ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Kemudian ucapan para sahabat, kemudian ucapan para ulama setelahnya. Dipelajari semuanya dan didudukan pada kedudukannya masing-masing. Niscaya in fataha lahu tariqul huda. Niscaya akan terbuka jalan petunjuk, akan jelas gamblang terlihat. Seperti seorang yang matanya sehat walafiat, melihat ini jurang, ini jalan keselamatan. Mudah. Dia akan jalan ke jalan yang selamat. Tetapi yang tidak berdoa, tidak berusaha untuk mempelajari ucapan Allah, ucapan Rasulnya, samar-samar. Ini kayak jurang, kayak bukan. Begitu jalan, masuk jurang. Ini kayaknya jalan kebenaran, ternyata berlubang besar. Kenapa? Samar, tidak jelas kebenaran. Padahal ayat-ayat Al-Quran disebut oleh Allah sebagai Al-Bayyinat. Al-Bayyinat. Apa Al-Bayyinat? Kejelasan. Bayyin, jelas. Tetapi ada yang mau lihat, ada yang tidak mau lihat, itu masalahnya. Kalau mau kamu buka Al-Qur'annya, kamu pelajari jelas. Gamblang, enggak ada kesamaran padanya. Disebutkan dalam Al-Qur'an berkali-kali, la raiba fi, enggak ada keraguan padanya. Wala miryata fi, enggak ada keraguan padanya. Wala syakka fi, enggak ada keraguan padanya. Jelas meyakinkan. Tetapi hal min mudzakir, tapi siapa yang mau pelajari? Itu masalahnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, fahal min mudzakir? Memang Al-Qur'an ini dimudahkan oleh Allah untuk dipelajari, untuk dihafalkan, dimudahkan. Tapi siapa yang mau? Itu saja masalahnya. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Ini jelas. Jalan agama Islam sangat jelas, dalil-dalilnya sangat jelas, Shiratul Mustaqim sangat jelas, mana hak mana batil sangat jelas. Dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis-hadis, dijelaskan dalam ucapan para sahabat. Kurang apa? Hanya saja manusianya. Ada yang mau membuka, mempelajarinya, ada yang tidak mau membukanya. Enggak mau mempelajarinya. Itu masalahnya. Buka Al-Quran. Ini maksudnya apa ya? Buka hadis. Terjawab. Oh, seperti ini. Hadis kurang jelas. Dengarkan ucapan para sahabat. Apa yang dipahami oleh para sahabat ketika mendengarkan ucapan Rasulullah? Jadi jelas. Ucapan para sahabatnya kurang jelas. Ada ucapan para tabi'in menjelaskan ucapan sahabat. Masya Allah. Kurang apa? Dan semuanya diriwayatkan. Semuanya dijaga oleh Allah untuk kalian dan untuk kita. Untuk seluruh manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Kami yang menurunkannya, kami yang akan menjaganya. Terjaga Al-Qur'an, harfan-harfan, huruf per huruf terjaga. Enggak berubah sejak turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Enggak berubah satu huruf pun, walhamdulillah. Dan terjaga bukan hanya lafaz-lafaznya, makna-maknanya pun terjaga karena terjaganya hadis-hadis dengan ilmu sanad. Apa ada agama yang pakai ilmu sanad selain Islam? Tanyakan pada Yahudi atau Nasrani yang katanya mereka mengikuti Nabi Isa dan Nabi Musa. Tanyakan apakah ada sanadnya? Tidak ada sanad. An Luqa, an Matius, an Barnabas, ada? Tidak ada. Katanya ini ucapan Barnabas, katanya ini ucapan Luqa, katanya ini ucapan Matta, Matius. Mana buktinya? Kamu dengar sendiri dari Matta? Oh, enggak. Dari mana? Tidak ada sanadnya. Bagaimana mungkin akan dipercaya? Sedangkan agama Islam ketika mengatakan qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, ada sanadnya. Sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Dan sanadnya, rawi-rawinya bisa diperiksa satu persatunya. Si fulan siapa, si fulan siapa. Ada kitab khusus, kitab sejarah kehidupan para rawi. Kitab urrijal, ada. Si fulan bagaimana kehidupannya, fulan bagaimana. Fulan jujur terpercaya, si fulan suka lupa, kadang-kadang alpa, kadang-kadang salah. Maka hadisnya dhaif. Masya Allah. Ini hanya dalam Islam. Artinya, barakallahu fikum ushkuru rabbakum. Bersyukurlah pada Rabb kalian. Allah jaga untuk kalian agar kalian pelajari. Allah jaga untuk kita agar kita pelajari. Alhamdulillah dijagakan oleh Allah nih, terjaga. Bahasa Arabnya dijaga oleh Allah Ta'ala. Kalau terjaga huruf-hurufnya lengkap Al-Quran, tapi bahasa Arabnya gak terjaga, apa jadinya? Kayak kita buka buku Sangsekerta, opo ini. Gak ngerti apa-apa, satu kalimat pun. Bacanya gak bisa apalagi memahaminya. Karena hilang sudah. Enggak ada lagi orang yang memakai bahasa tersebut. Tapi bahasa Arab sampai hari ini tidak berubah. Dari turunnya Al-Quran, kitabun, sampai hari ini kitabun sama maknanya. Kitab. Sejak dulu kalimat ana, saya, sampai hari ini ya ana, saya. Enggak berubah. Dan tetap dipakai. Masya Allah. Apa kurang kenikmatan Allah SWT kepada kita? Allah jagakan Al-Qurannya, lafadznya. Allah jagakan pula bahasanya. bahasa Arabnya. Allah jaga pula ayat-ayat hadis-hadisnya. Allah jagakan pula riwayat-riwayat sanadnya. Allah jaga pula para ulamanya. Allah bangkitkan setiap 100 tahun ada mujaddid, ada ulama yang memperbaharui kembali, yang menjelaskan kembali, yang membersihkan dari tambahan-tambahan. Ini bukan dari Islam, ini bukan dari Islam, ini tambahan, ini tambahan, ini yang asli, yang ini. Itu selalu dibangkitkan. Kata Nabi SAW akan dibangkitkan setiap 100 tahun. Kurang apa? Kenikmatan Allah SWT pada kita. Cuma tinggal satu saja. Hendaklah kita menerima kenikmatan itu, mensyukuri kenikmatan itu, yaitu mempelajarinya. Ngaji. Mengkaji. Ngaji itu bukan hanya baca. Oh, sebulan lagi ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu betul ngaji. Tetapi yang kita maksud ngaji lebih dari itu. Bukan hanya membacanya. Tetapi mengkaji. Apa maknanya? Apa tafsirnya? Apa kata Rasulullah SAW dalam ayat itu? Apa kata para sahabat dan para tabi'in? Apa kata mufassirin, para ahli tafsir? Sehingga kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan kejelasan. Itu usaha. Dan jangan lupa diiringi dengan doa. Itu yang sedang kita pelajari hari ini. Berdoa, meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad sarat mithlu hadhihi al-mubiqat manhajan lil-ba'd fi qahri mukhalifihi hatta innahum la yastani'una al-jawwa al-mula'im laha. Disebutkan. Afwan, terlewat. Sampai pada ucapan faman tabayyana qala fa idza iftaqara al-'abdu ila Allah wa admana an-nazar. Kalau sudah meminta pada Allah dan sudah mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ucapan Rasul, hadis-hadis, pelajari ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, ucapan para a'immah, niscaya akan terbuka jalan kebenaran dan akan terlihat gamblang dan jelas. Faman tabayyana lahu al-haqqu, dan siapa yang sudah jelas baginya kebenaran, maka harus dia ikuti. Setelah tahu itu yang benar, kerjakan. Wa man khafiya alaihi tawaqqafa, dan siapa yang belum jelas kebenaran, berhenti. Hatta yubayyinahu Allahu lahu, sampai Allah jelaskan. Lihat ikhwan ibn a'azakullah, kalau masalah dunia, kerjakan. Silakan. Allah katakan itu semua untuk kalian. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kami ciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi. Silakan, makanlah, minumlah semuanya. Kecuali yang dilarang. Kalau bagaimana kalau ada ketidakjelasan? Maka hukum asalnya dia tidak mengapa kecuali kalau ada kejelasan haramnya. Dan kalau dia menghindari yang syubhat lebih baik. Tetapi masalah ibadah, masalah agama, sebaliknya. Jangan kerjakan. Sampai jelas. Ada sunahnya enggak Ustaz? Begini, begini, begini. Bentar, cari. Belum ketemu. Nanya, nanya, belum terjawab. Jangan kerjakan dulu. Jangan kerjakan. Mengapa? Belum ada dalil. Karena kita diperintah untuk mentaati perintah Allah SWT dan Rasulnya. Diperintah untuk beramal dengan ilmu. Maka kalau belum jelas ilmunya, jangan kerjakan. Tetapi kalau sudah datang kejelasan hadisnya sahih, sudah datang kejelasan ayatnya jelas, tafsirnya juga jelas, dan tafsirnya dari para ulama sudah jelas, kerjakan. Wa yanbaghi an yasta'ina ala dhalika bidu'a'illah, dan seharusnya meminta tolong pada Allah SWT dengan doa. Wa man ahsana dhalika ma rawahu Muslim, dan sungguh sangat bagus sekali yang demikian apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah menceritakan anna nabiy sallallahu qama min al-lail yusalli, Nabi di tengah malam berdiri salat kemudian berkata Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil, ya Allah, Rabnya Mikail, Rabnya Jibril dan Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui yang gaib dan yang syahada, engkau yang menghukumi di antara hamba-hambamu yang berselisih. Berikan petunjuk kepadaku pada apa yang mereka perselisihkan. Yang doa yang tadi. Tengah malam, kata Aisyah, berdiri doa. Rasul doa, minta kejelasan. Masa kita gak minta kejelasan? Rasulullah SAW meminta, ihdini limakhtulifa fihi minal haq. Berilah petunjuk kepadaku dari apa-apa yang diperselisihkan oleh manusia. Jangan gak peduli. Wah, gak pedulilah. Pokoknya saya abstain. Saya gak ikut semuanya. Akhirnya ada kebenaran, dia gak ikuti. Atau sebaliknya, pokoknya semuanya benar. Yang mana aja bebas. Itu juga bahaya. Dua-duanya bahaya. Jangan. Jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Jangan menganggap semua benar. Jangan menganggap semua salah. Minta kepada Allah kejelasan. Berdoa pada Allah dan pelajari dalil-dalil. Dari Quran dan sunnah dan dari hadis-hadis yang sahih. Dari akwal para sahabat, ucapan-ucapan para sahabat, ila akhirih. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Atau Allah berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam. Disuruh untuk menemui Nabi Khidir. Tapi hanya dikasih ciri-ciri saja. Dan hanya dikasih suatu yang samar saja. Atau suatu yang global. Cari di arah timur. Atau cari di arah barat begitu. Bayangkan. Apa kata Musa ketika berjalan bersama budaknya? Asa Rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Mudah-mudahan Rabbku berikan petunjuk kepada kita jalan yang benar. Lihat. Hatta jalan fisik. Artinya jalan yang hissi. Minta petunjuk, jangan sampai tersesat. Apalagi jalan ma'nawi, jalan kebenaran. Ya lebih-lebih lagi, lebih penting lagi. Berkata Syekh Al-Allamah As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dalam tafsirnya menyatakan, inna nadhira fil ilmi inda al-hajah ila al-amali aw at-takallum bihi idza lam yatarajjah indahu ahadul qawlaini ba'da an yaqsid al-haq biqalbihi yabhath anhu. Kata beliau, makna ayat ini adalah pelajaran buat kita bahwa seorang yang melihat ilmu, yang mempelajari ilmu, ketika dia punya hajat ingin mengerjakan sebuah amalan ibadah atau ingin berbicara satu pendapat, kalau tidak rajih di pemahaman dia mana yang benar ini apa itu, lam yatarajjah, tidak tahu yang rajih yang mana. Ini ucapan ulama, ini ucapan ulama. Mana yang rajih? Kalau ada orang yang menghadapi seperti itu, dia meniatkan kebenaran, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah mempelajari dalil-dalilnya. Dan kemudian meminta kepada Allah, tunjuki kami mana yang benar dari apa yang mereka perselisihkan. Dua, pelajari dalil-dalilnya masing-masing. Kemudian minta sama Allah SWT, ya Rabbi, ihdini limakhtulifa fihi minal haq. Tunjuki kami kepada yang benar dari apa yang mereka perselisihkan. Sebagaimana Musa alaihissalam ketika berjalan tilqa'a Madian, ketika berjalan ke negeri Madian dan tidak tahu jalan. Kemana harus berjalan? Beliau berdoa, asa Rabbi an yahdiyani sawa as-sabil, semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku. Wa qad hadahu Allah, akhirnya Allah berikan petunjuk kepada Nabi Musa hissan wa ma'nawiyan. Allah berikan petunjuk secara hissi dan ma'nawi. Hissi artinya jalannya sampai ditemukan dengan orang yang tepat, yaitu seorang nabi. Kemudian secara ma'nawi mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus, jalan yang hak. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa idza 'azama al-matlubu wa 'awaza ar-rafiqun nasih al-'alim farhal bihimmatika min bainil amwat wa 'alayka bi mu'allim Ibrahim. Kalau besar perkara yang kamu inginkan, jika yang kamu inginkan perkara yang sangat besar, dan betapa sulitnya mencari yang mengiringi atau yang bisa membimbing, yang sangat tahu dan serba tahu, maka hendaklah engkau berjalan bersama pembimbing Ibrahim alaihissalam. Siapa pembimbing Ibrahim alaihissalam? Allah subhanahu wa ta'ala. Alaika farhal bihimmatika min bainil amwat. Berjalanlah engkau di antara orang-orang mati dan atasmu untuk minta kepada pengajar Ibrahim, muallim Ibrahim. Ibrahim diajari oleh Allah Ta'ala, dibimbing. Ketika melihat bulan, hadza rabbi, falamma afalat, ketika terbenam, la uhibbul afilin, aku enggak suka yang terbenam. Melihat matahari, hadza akbar, ini lebih besar. Hadza rabbi, hadza akbar. Falamma afalat, ketika dia terbenam juga mengatakan, fa in lam yahdini rabbi, ya Allah, kalau engkau tidak beri petunjuk kepadaku, aku akan sesat. Minta sama Allah Ta'ala, bukan nyari sendiri. Setelah nyari sendiri enggak ketemu, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, berilah petunjuk kepadaku, maka dapat petunjuk. Maka barakallahu fikum, usaha itu harus diiringi dua usaha. Usaha untuk mempelajari ilmunya dari sumber-sumbernya yang benar, Quran, sunnah, dan ucapan para sahabat, dan ucapan para ulama setelahnya, dan juga doa. Gak bisa salah satunya, akan timpang. Berdoa tanpa usaha kurang sempurna, usaha tanpa doa tidak lengkap, gak bisa. Harus kedua-duanya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasallal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.